Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuh nasu taku rabbukum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuh alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far atau Hawi rahimahullahu taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan apa yang sudah disebutkan pada pertemuan terlewat dari beberapa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana beliau sebutkan di awal buku ini. Hadza dzikru bayan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah penyebutan penjelasan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini menunjukkan lafadz Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada di zaman para ulama terdahulu, di zaman Al-Imam atau Hawi, dan beliau meninggal tahun 321 Hijriah. Lafadz seperti ini oleh para ulama untuk membedakan antara firqah najiyah dengan firqah dolalah, kelompok-kelompok yang selamat dengan kelompok yang selamat dengan firqah ad-dolal, kelompok-kelompok yang sesat. Karena dulu di awal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kelompok-kelompok, mereka adalah Muslim. Kemudian ketika muncul di situ pemahaman Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, bahkan sebelumnya di zaman Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, kemudian firqah kelompok Syiah, kemudian juga muncul Qadariyah berkaitan dengan masalah takdir. Dan di lain pihak di situ ada Jabariyah, kemudian ada ulama Mu'tazilah tentang masalah Quran itu adalah makhluk menurut mereka. Demikian juga Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kelompok-kelompok lain yang muncul namanya bermacam-macam, sehingga mereka para ulama Ahlussunnah membedakan dengan kelompok yang lain dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang dengan sunnah, demikian juga jamaah kaum muslimin. Walaupun sekarang ini kita perhatikan mereka semua dari kelompok-kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya menjuluki mereka juga Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Sehingga sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani beliau menyebutkan untuk kita membedakan dengan kalimat salafi. Dan kita ada menyebutkan beberapa tulisan tentang lafadz salafi, lafadz seperti itu adalah boleh. Untuk membedakan antara kelompok-kelompok yang mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sekarang ini juga sebagian mereka juga menyebutkan salafi dari orang-orang sufiah dan sebagainya. Sehingga di antara mereka juga ada menyebutkan asari dan sebagainya. Tapi orang-orang cukup bagi kita dengan kalimat salafi. Nisbah kepada salafus saleh. Maka di sini disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi ini adalah penyebutan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala madhab fuqaha'i millah, atas madhab atau pendapat fuqaha'i millah Abu Hanifah, Abi Hanifah Umar bin Thabit al-Kufi. Karena beliau mengikuti pendapat atau madhab dalam hal fikih dari pendapat Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Dan secara garis besar, secara global, apa yang boleh bawakan adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sepakat di situ juga para ulama-ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad rahimahullahi ajma'in. Kecuali beberapa hal yang dikritik oleh para ulama di dalam buku ini, ya, tentang masalah keimanan dan sebagainya. Tapi secara umum adalah madhab atau akidah, ya, secara umum adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan pada pertemuan telah lewat, beliau menyebutkan tentang permasalahan akidah tentang Allah Subhanahu wa taala wahidun la syarikalah, adalah zat yang wahid satu, tidak ada sekutu. Wala syai'a mithlu, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'a yujizu, tidak ada sesuatu pun yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha illahu, tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beralih tentang permasalahan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul. Wa khatamul anbiya, penutup dari para Nabi. Sudah lewat pembahasan akidah tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan tentang permasalahan Al-Quran, kalamullah. Kemudian beralih tentang masalah Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ghairu makhluk dan bukan makhluk. Kemudian juga pada pertemuan terlewat disebutkan tentang permasalahan ar-ru'yah, melihat, jadi melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak, itu adalah benar. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Menyelisih pendapat orang-orang Syiah dan sebagainya. Kemudian beralih tentang permasalahan akidah berikutnya. Tentang permasalahan syafaat, syafaat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang disitu ada syafaatul utma. Demikian juga ada syafaat-syafaat untuk beberapa hamba-hamba Allah SWT yang diberikan izin, seperti seorang yang dia itu meninggal dalam keadaan syahid. Demikian juga syafaat dari 40 orang yang menyolatkan jenazah. Kemudian berkaitan juga akidah berikutnya disebutkan tentang permasalahan Isra Mi'raj. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berikutnya adalah kita meyakini adanya Isra Mi'raj. Nabi SAW diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Ini sudah lewat pembahasannya juga. Demikian juga akidah berikutnya tentang permasalahan haud, permasalahan telaga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Telaga yang orang meminumnya, barang siapa yang dia itu meminumnya dari telaga Nabi SAW di padang mahsyar itu tidak akan haus selama-lamanya. Itu sebagian yang sudah lewat yang kita bahas tentang permasalahan di dalam kandungan akidah tauhidiyah ini. Juga terakhir disebutkan tentang permasalahan mitsaq, perjanjian. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kepada kita semua sebelum kita ini lahir di muka bumi ini. Baitaqadullah mitsaqal ladina, ya, disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Yang dari situ diambil permasalahan mitsaqin. Disebutkan di, ya, di ayat itu, wa akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari keturunan Nabi Adam alaihissalam dari tulang punggungnya kepada keturunannya. Diambil perjanjian waktu itu. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Yang diambil perjanjian sebelum kita semua terlahir di muka bumi ini. Maka waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Alastu birabbikum? Tidakkah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Kemudian kita semua menjawab, bala, yakni bahkan, yakni maknanya iya, kami menyaksikan. Maka seperti ini juga kita meyakini, karena ayat di dalam surat Al-A'raf ini menyebutkan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kita semua sebelum kita ada di muka bumi ini. untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan. Pada kesempatan ini akan disebutkan oleh beliau qala rahimahullahu taala tentang permasalahan takdir, qada dan qadar yang kita harus meyakininya, bahwa segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu teman beliau waqad alimallahu taala bima lam yazal, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui tentang apa-apa ada daman yadkhulul jannah, jumlah orang yang akan masuk ke dalam surga, ya, yang nanti sampai nanti hari kiamat terus-menerus, yaitu nanti ada manusia yang lahir sampai nanti tegak hari kiamat. Maka Allah SWT telah mengetahui tentang jumlah orang yang akan masuk ke dalam surga. Demikian juga jin, siapa saja yang nanti masuk ke dalam surga Allah SWT. Wa dadaman yadkhulun nar, demikian juga jumlah orang yang masuk dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui jumlahnya. Siapa nanti yang masuk ke dalam surga dan siapa lagi masuk ke dalam neraka. Jumlatan wahidatan, jumlah secara satu, yakni global. Allah sudah mengetahui semuanya jumlahnya. Secara umum semuanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Wala yuzadu bidzalikal adad, maka tidak bertambah di dalam jumlah tersebut, tidak bertambah walaupun satu, tidak bertambah. Wala yunqasu minhu, tidak dikurangi juga, tidak naik dan tidak kurang. Sudah ditentukan jumlahnya, tidak bertambah satu, tidak kurang satu, tidak, sudah ditentukan, suatu yang pasti. Wa kadzalika af'aluhum, demikian itu juga Allah SWT mengetahui perbuatan-perbuatan hambanya. Apa yang mau dilakukan lagi nanti, apa yang akan diperbuat oleh seorang nanti. Sebutkan dalam surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia akan lakukan besok, karena Allah SWT saja yang mengetahui. Innallaha indahu, sungguhnya di sisi Allah SWT ilmu-ilmu tadi, di antaranya tentang apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba di waktu yang akan datang. Bahkan demikian juga di sini Allah SWT mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Fima alima minhum, di dalam apa-apa yang Allah telah ketahui dari mereka. Ayyaf aluh, yang mereka akan lakukan. Ini dalam ucapan ini menunjukkan bahwa di antara keyakinan kita, di antara akidah kita, hendaknya adalah untuk kita mengetahui Allah SWT telah mengetahui jumlah orang-orang ataupun makhluk-makhluknya yang akan masuk dalam surga. Demikian juga yang akan masuk ke dalam neraka. Tidak akan bertambah, demikian juga tidak akan berkurang. Dan Allah mengetahui perbuatan yang akan mereka lakukan juga. Maka dari sini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is suatu hadis yang di situ adalah suatu jawaban juga yang mungkin muncul pada diri kita. Kalau sudah ditentukan orang-orang yang dia itu akan masuk dalam surga, demikian juga yang akan masuk dalam neraka, lalu untuk apa kita berbuat, untuk apa kita bekerja, untuk apa kita beribadah kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini, pertanyaan seperti ini yang mungkin terbesit pada diri kita, itu sudah muncul di zaman Nabi SAW, sudah muncul pada benak orang-orang yang mulia, yaitu para sahabat Nabi SAW. Dan Nabi menjawab dengan lugas, menjawab dengan jawaban yang dengannya kita tunduk padanya. Sebutkan beberapa ayat yang menyebutkan tentang permasalahan ini, dalam artian Allah mengetahui segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mengetahui. Demikian juga wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu mengetahui, zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Wa ma ta'milu min unsa wa la tad'u illa bi ilmi, apa yang dikandung atau yang ada pada perut seorang perempuan ketika hamil dan ketika dia itu melahirkan, Allah SWT mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah waraqah, sebagaimana dalam surat Al-An'am, tidaklah waraqah, yakni daun-daunnya itu tasqut, jatuh, kecuali Allah SWT telah mengetahui. Demikian juga ya bisin, suatu yang dia itu kering, demikian juga radhin, yang dia itu basah, semuanya Allah SWT mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka disebutkan di sini oleh beliau, oleh Al-Imam Ibn Abi Is ketika menyebutkan ucapan Al-Imam At-Tawawi tadi, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang permasalahan tadi kita sebutkan. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunna fi janazah fi baqi'il ghurqat, kami bersama dengan suatu jenazah di baqi adalah kuburan makam dekat Masjid Nabawi. Yang dikuburkan di situ istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para khulafa, di antaranya juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Yang asalnya Aisyah ingin kemudian beliau juga dikuburkan di situ, sudah dipersiapkan kuburannya. Tapi kemudian Abdul bin Umar minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha agar bapaknya Umar yang waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi ketika melakukan sholat subuh. Kemudian sempat berbicara Umar minta izin untuk dikuburkan bersama dengan kedua sahabatnya. Akhirnya Aisyah mengizinkan dan Aisyah dikuburkan di Baqi Qurqat ini. Demikian juga Utsman bin Affan. Maka Ali menyebutkan beliau bersama dengan sahabat yang lain, demikian juga Nabi SAW bersama dengan jenazah di pekuburan Baqi Al-Ghurqat. Ya, kita perhatikan ada di samping Masjid Nabawi. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada waqa'atna haulahu, maka beliau pun duduk dan kami duduk di samping beliau, sekitar beliau. Wa mahu mihsarah, bersama dengan beliau itu tongkat atau kayu. Pada kasara usahu, kemudian ditekankan kepalanya itu. Baja'ala yang kutubi mihsaratihi, kemudian beliau pun menunjuk-nunjuk dengan tongkatnya itu ke tanah. Semakalah, kemudian beliau mengatakan seperti orang yang dihitung hadir di jenazah, kemudian duduk di situ, ya, mengambil ibrah dari apa yang ada dari jenazah. Kemudian para sahabat di samping Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, ma min nafsin manqusah, tidaklah dari jiwa yang dia itu mempunyai ruh, illa waqad kataba Allah makanaha min al-jannah wa nar, kecuali Allah SWT telah tuliskan tempat dia itu di surga dan di neraka. Wa illa waqad kutibat syaqiyah au sa'idah, dan tidaklah, kecuali tidaklah dia itu telah dituliskan, yang dia dituliskan, sudah dituliskan apakah dia itu celaka ataukah sa'idah ataukah dia berbahagia, sudah tertulis. Pada faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina, tidakkah kita diam dengan kitab kita, yakni tidak perlu bekerja, sudah kita pasrah kepada kitab kita, tidak ada usaha, tidak perlu beribadah, pasrah saja terhadap takdir. Jadi ada pendapat orang-orang Jabariyah, ya, orang Jabariyah itu yang dia itu seakan-akan dijabar, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti gerakan urat nadi, seperti pohon-pohonan itu boleh angin, ya. Apakah demikian? Wanada al amal, dan kami meninggalkan amalan, tidak perlu beramal karena sudah ditakdirkan. Faqala, maka jawabannya bagaimana dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikian juga kita mungkin muncul pertanyaan itu, sudah dituliskan demikian-demikian, lalu untuk apa kita beramal? Maka jawaban beliau, mangkana min ahli sa'adah, barang siapa yang dia itu termasuk orang-orang penghuni kebahagiaan, fayasiru ila amal ahli sa'adah, maka dia akan menuju kepada amalannya orang-orang yang berbahagia. Ini orang dia, orang-orang yang dia itu akan masuk surga, maka akan dimudahkan kepada jalannya orang-orang penghuni surga, dimudahkan untuk dia untuk kemudian beramal soleh, demikian juga melakukan sholat, menuntut ilmu dan sebagainya, tanda-tanda kebaikan. Amangkana min ahli syaqawah, barang siapa yang dia itu penghuni kesengsaraan, fayasiru ila amal ahli syaqawah, maka dia akan menuju kepada amalannya orang-orang celaka. Tuma qala, kemudian beliau mengatakan, ini jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramalah. Pokoknya kita beramal. Tinggalkan perasaan-perasaan seperti itu. Tapi kita meyakini bahwa sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perasaan-perasaan, lalu untuk apa kita beramal? Tinggalkan itu. Kita beramal pokoknya, beramal. Dan Nabi sendiri beliau mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan anna inda dhanni abdi, yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, aku tergantung dari prasangka dari hamba-Ku. Kalau seorang itu berprasangka husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah. Allah Subhanahu wa taala prasangkanya demikian. Demikian juga hadis yang lain. Laisa ma min ahadin illa wa huwa yusinu dzon billah. Tidaklah seorang itu meninggal hendaknya kecuali dia husnudzon. Baik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang itu meninggal kecuali hendaknya dia itu husnudzon, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni aku. Allah akan masuk aku dalam surga. Allah akan merahmati aku. Demikian. Tidaklah kita meninggal hendaknya, ya. Tidaklah kita meninggal kecuali hendaknya dia itu apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beramal. Beramal demikian juga berbaik sangka. Dan menempuh jalan-jalannya, kita merasa gembira dengan hal tersebut. Dan Nabi menyebutkan bahwa orang-orang yang di itu penghuni kebahagiaan masuk dalam surga akan dimudahkan jalan-jalan orang-orang yang akan menuju surga. Ini jawaban yang bagus, jawaban yang kita merasa tenang padanya. Eh malu, beramallah. Beramal sudah beramal, tenang. Beramal dengan kesulitan pada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian merahmati kita. Demikian juga mengampuni dosa kita dan masukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faqul muyassarun lima khuliqa lahu. Maka setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang dia itu diciptakan padanya, dimudahkan. Jalan-jalan dia menuntut ilmu dimudahkan. Jalan bagi dia itu untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu dia miliki. Jalan-jalan untuk kemudian melakukan amalan soleh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti akhirnya juga akan seperti itu. Akhirnya akan kepada jalannya orang-orang baik. Dan akhirnya akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang tidak bersombong. Ya, tidak bersombong terhadap amal yang dia lakukan. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam surat Fatir, "Tsumma arsalna kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Faminhum dzalimun li nafsih, di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya, ahli maksiat. Faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, sederhana. Melakukan amalan tapi ya kurang semangat dalam hal sunnah dan sebagainya. Kemudian waminhum yang kelompok yang ketiga, sabiqun bil khairat. Bersegera, berlomba di dalam kebaikan. Lalu apa Allah Subhanahu wa taala lanjutkan? Bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga mereka itu mendahului teman-teman yang lain melakukan amalan soleh. Tapi Allah lanjutkan dengan bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Apa rahasianya? Agar mereka tidak sombong. Tidak merasa bahwa amalan yang dia telah lakukan mendahului teman-temannya itu kaum mukminin muncul dari diri dia, tidak. Tapi itu datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemarin kita sebutkan juga hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, hadis muttafaq alaih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah pahamkan dia di dalam agama. Sebagaimana Ibnu Hajar radhiyallahu taala, hadis ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa seorang itu paham dalam masalah agama itu bukan laisa biiktisabihi faqat, bukan dari usaha dia saja, tetapi dengan sebab yaftahullah alaih, Allah bukakan untuk dia. Jadi seorang bisa paham agama, mengetahui agama, sambil membaca Al-Qur'an mungkin, atau bisa membaca kitab umpamanya, atau bisa menyampaikan agama umpamanya, jangan sampai muncul pada diri dia itu dengan usaha dia saja. Laisa biiktisabihi faqat, bahkan itu adalah sesuatu yang yaftahullah alaih, Allah bukakan untuk dia. Karena disebutkan di situ man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia itu kebaikan, Allah pahamkan dia masalah itu. Ini menunjukkan apa? Bahwa itu adalah dari Allah SWT juga, bukan dari usaha dia saja. Ini demikian. Kemudian beliau, yang Nabi SAW beliau mengatakan berikutnya, amalu sadah fayuyassiruna li amali ahli sadah. Adapun orang-orang yang berbahagia akan dimudahkan kepada jalan orang-orang yang berbahagia. Wa amalu syaqawah. Adapun orang-orang yang celaka, fayuyassiruna li amali ahli syaqawah, akan dimudahkan kepada jalannya orang-orang celaka. Tsumma qara'a, kemudian membaca ayat di dalam surat Al-Lail, ayat yang kelima sampai yang ke-10. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang dia itu memberi, bersedekah dan bertakwa, wasadaqa bil husna, membenarkan adanya surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia kepada kebaikan, kepada kemudahan menuju surga. Jadi dia beramal. Orang yang dia itu memberi dan dia itu bertakwa, dia melakukan sebab beramal. Juga berakidah yang benar, wasadaqa bil husna, Allah mudahkan kepada dia itu kepada kemudahan, yaitu menuju surga. Dan sebaliknya, yang amalannya amalan jelek, wa amman bakhil wastaghna, barang siapa yang dia itu bakhil, yakni dia itu kikir, pelit, wastaghna, merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, berakidah yang tidak benar, mendustakan adanya surga, tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Fasani yasiru lil usra, kami akan memudahkan dia kepada jalan kesulitan, menjadi penghuni neraka. Demikian. Ini jawaban ini jelas ya tentang pertanyaan lalu untuk apa kita beramal? Ya. Kita pasrah saja kepada takdir, jawabannya tadi. Bahwa kita ini beramal, malu, fagulun muyasarun lima khuliqalahu. Disebutkan bahwa dari ucapan tadi bahwa Allah SWT mengetahui jumlah penghuni surga, demikian juga jumlah penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut, ya, orang-orang yang dia itu akan masuk dalam surga dan orang-orang yang masuk dalam neraka, maka itu semua sudah dituliskan. Ditulis di mana? Ditulis di Lauhul Mahfuz. Ditulis oleh Al-Qalam Pena. Dan qalam itu termasuk ya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan muncul. Yang lebih jelas lagi tentang masalah tadi disebutkan dalam hadis yang sahih di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa semuanya itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "bi yadihi kitaban," dan di tangan beliau ada dua kitab, dua buku. Sahih hadis ini. Maka beliau mengatakan, "Atadruna ma hadani kitaban?" Kalian tidakkah kalian tahu? Apakah kalian tahu apa dua kitab ini? Fakulna, maka mereka mengatakan, "La ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Illa an tukhbirana, kecuali engkau mengabari kami." Faqala alladhi fi yadihi al-yumna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sambil menunjuk ke yang di tangan kanan beliau, "Hadza kitabun min rabbil alamin." Ini adalah kitab dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara gaib kita meyakini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat membuat dua buku. Ya, kemudian beliau bertanya, "Tahukah kalian apakah buku ini, dua buku ini?" Kemudian mereka mengatakan para sahabat, "Kami tidak tahu kecuali engkau mengabarkan." Nabi mengatakan, yang di sebelah kanan menunjuk ke yang sebelah kanan, "Ini adalah kitab dari Rabbul Alamin, fihi asma', di dalamnya ada nama-nama ahlul jannah, penghuni surga. Wa asma' abaihim wa qabailihim, dan nama bapak-bapak mereka. Dan qabail, dan suku-sukunya." Ini sudah disebutkan. Di buku ini ada nama-nama penghuni surga dan bapak-bapak mereka. Suku-suku apa saja? Dari mana mereka ini? "Tsumma ujmila ala akhirihim." Kemudian diglobalkan ya secara umum namanya, bapaknya dan sebagainya. Sampai akhirnya siapa saja, "fala yuzad fihim," tidak ditambah di dalamnya, "wala yunqasu minhum abadan," dan tidak dikurangi darinya selama-lamanya. Ini menguatkan tadi yang disebutkan bahwa jumlahnya sudah diketahui, tidak berkurang dan tidak bertambah. "Tsumma qala lil ladzi bi shimalihi," kemudian Nabi mengatakan kepada yang di tangan kiri beliau, "Hadza kitabun min rabbil alamin fi asma' ahli an-nar wa asma' abaihim wa qabailihim," sebaliknya, "ini nama ya di dalamnya ini ada nama-nama, ini kitab dari Rabbul Alamin, di dalamnya ada nama-nama penghuni neraka dan nama-nama bapak-bapak mereka dan qabilah-qabilahnya." "Tsumma ujmila ala akhirihim," kemudian diglobalkan ini secara umum nama-namanya. Sampai akhirnya, "fala yuzadu fihim," tidak ditambahkan di dalamnya, "wal yunqasu minhum abadan," tidak dikurangi. Sudah tertentu, satu pun tidak bertambah. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga sahabat di sini pun bertanya, faqala ashabu, maka berkata sahabat-sahabat beliau, "fa bimal amal ya Rasulullah?" Lalu untuk apa kita beramal wahai Rasulullah, in kana amran qad furiga minhu, apabila perkara sudah selesai sudah dituliskan. Lalu untuk apa beramal? Faqala, Nabi mengatakan di sini dengan jawaban sadidu wa qaribu, tepat-tepatlah dan mendekatlah. Jadi seorang itu diusahakan tepat pada jalan tersebut. Kalau tidak mampu, mendekat kepada jalan tersebut, jangan kemudian semakin jauh. Ya, seorang kadang jauh dari tempat ilmu, semakin dia malah menjauhi tempat ilmu dengan kemaksiatan, futur dan sebagainya, menjadi lemah imannya bersama dengan orang-orang yang maksiat. Maka ini salah. Tapi waqaribu, mendekat, berusaha untuk kemudian mendekat. Insya Allah nanti kembali lagi ke jalan yang lurus tersebut. Fa'inna sahibal jannah yuhtam lahu bi'amal ahlil jannah. Dan sungguhnya penghuni surga itu akan ditutup untuk dia itu dengan amalan penghuni surga. Wa in amila ayya amal, walaupun dia beramal dengan amalan apapun. Wa inna sahibat nar, demikian juga sungguhnya penghuni neraka itu yuhtam lahu bi'amali ahli nar, dia akan ditutup dengan amalan penghuni neraka. Wa in amila ayya amal, walaupun beramal dengan amalan apapun. Ya, demikian. Tuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi fanabadahuma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan kedua tangannya, kemudian beliau menyibakkannya. Tuma qala, kemudian beliau mengatakan faragha rabbukum minal ibad, sudah selesai rob kalian, jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah selesai dari hamba-hambanya. Fariqun bil jannati wa fariqun bis sa'ir, sekelompok di dalam surga dan sekelompok di dalam neraka, sudah selesai. Fariqun bil jannati wa fariqun bis sa'ir, sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini demikian tentang permasalahan ini. Dan ini semua sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ya, sebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Buruj, bahwa Qur'anul Majid fi Lauhul Mahfuz, bahkan dia adalah Al-Qur'an yang mulia di Lauhul Mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga. Demikian juga wa indahu umul kitab, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada umul kitab Lauhul Mahfuz. Demikian juga wa indana kitabun hafidz, di sisi kami ada kitab yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Demikian juga dalam hadis Ubadah, ya sebutkan di sini, Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan dakhaltu, ya sebutkan di sini, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan dalam matanya, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan al-qalam. Ya, ini bisa ditulis, pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Baina tsumma qala, kemudian berkata, yakni Allah mengatakan kepada qalam ini yang pertama Allah ciptakan. Ada perselisihan para ulama, mana lebih dulu, qalam atau arsy? Arsy itu singgasana, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita untuk memisalkan. Maka di sini pertama kali yang Allah ciptakan adalah kolam. Baina tsumma qala, kemudian Allah mengatakan uktub, tulislah. Fajara min tilka fi tilka sa'ah, maka berjalanlah, bergeraklah di waktu itu juga. Bima huwa qa'il, tentang apa-apa yang di itu terjadi. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, kalau orang menulis kan menulis itu, yakni kehena itu menulis-menulis, berjalan terus apa yang nanti akan terjadi sampai hari kiamat, sudah ditulis semuanya. Bahkan ya, dari pohon atau daun yang itu terjatuh, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Al-Qalam ini. Allah perintahkan Al-Qalam ini, pena ini. Kemudian disebutkan di situ ada hadis yang dia itu mauquf, ini ucapan Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu tentang nun wal qalam yawma yasturun. Maka berkata Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, awalu ma khalaqa Allah al-qalam wa dawah wa yanun. Pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Wa dawah, dawah itu adalah tinta. Yaitu nun, dai nun wal qalam wa ma yasturun. Nun dan qalam, pena dan apa yang ditulis. Faqala lahu rabbuhu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktub, tulislah." Qala, maka berkata pena ini, "Rabbi ma aktub?" Ya Allah, apa yang kutulis? Wala uktub al-qadar khairuhu wa syarruhu, tulislah takdir bagusnya dan jeleknya. Fajara bima kana hatta taqumu sa'ah, maka berjalanlah, berjalanlah pena ini menulis dengan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Syekh Mubin mengatakan yang benar adalah ucapan Abdul bin Abbas Subhanahu. Dan di situ disebutkan bahwa kolam sendiri itu ada empat jenis. Kolam atau pena ada empat, sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah al-qalamu al-am, pena yang umum yang meliputi segala sesuatu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua ditulis dengan kolam pertama ini. Yang kedua adalah al-qalam, yang bisa ditulis yang pertama adalah kolam yang dia itu umum, menuliskan segala sesuatu nanti akan berjalan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Yang kedua al-qalam alladzi ta'allaqa bi khalqi Adam, yakni kolam yang berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam. Penciptaan Nabi Adam, ya. Maka di sini tuliskan. Kemudian ketiga, hina yursilullah al-malak. Pena yang ketiga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ilal janin, kepada janin, fi batni ummi, di perut ibunya. Yakni kolam yang mencatat tentang apa? Empat perkara itu. Tadi sudah dimaksud oleh Nabi. Jika rizqihi, menuliskan rezeki anak ini, wa ajalihi, matinya anak ini, ya, wa amalihi, amalannya bagaimana, wa sa'idun aw saqiyun, gembira, bahagia atau sengsara. Ini jenis pena yang ketiga, ya, pena yang kemudian menuliskan yang bersama dengan malaikat ketika diutus kepada janin itu. Janin itu yang di perut ibu itu, bayi yang di perut ibu itu. Kemudian yang keempat, ar-rabi al-mautu al-abid inda bulughihi, pena yang dia itu, ya, diletakkan untuk hamba ketika sudah balik, ya, pena yang dia itu diletakkan ketika hamba ini sudah balik. Seseorang kalau sudah umur 16 atau 17 maka dia mulai terikat dengan syariat, maka pena inilah yang berkaitan dengannya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan rubi al-qalam an salasa, diangkat kolam yakni pena itu dari tiga jenis manusia. Orang yang tidur sampai dia itu bangun, atau orang yang gila sampai dia itu tersadar. Wa anisobi, seorang yang anak yang dia itu masih bayi sampai dia itu apa? Ihtilam, balik. Ya. Kalau dia masih kecil tidak ada di situ pena yang menulis, belum terbebani syariat. Wa anil majnun hatta yakhir, orang yang gila sampai dia itu ya tadi ya sadar. Ini ya, ini tentang kolam. Dan kolam inilah yang nulis di apa? Di lauhil mahfud, lembaran-lembaran terjaga itu tadi. Bal huwa Qur'anul Majid fi lauhil mahfud, ada di Al-Qur'an dan di lauhil mahfud. Demikian juga takdir-takdir itu ada di lembaran-lembaran yang terjaga itu, yang ditulis oleh kolam ini. Demikian. Dan kolam itu termasuk dari makhluk Allah yang tidak akan hancur. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, disebutkan oleh sebagian ulama. Tamaniyatu hakamal baqa ya umuha hum minal khalqi wal baqin fi haizil adam. Delapan hal yang sudah diputuskan bahwa dia itu baqa. Bisa ditulis delapan sesuatu atau delapan hal yang dia itu kekal selama-lamanya, tidak pernah hancur. Adapun selainnya, ini ya umuha hum, jadi umum delapan ini dari makhluk-makhluknya, wal bagin yang lainnya selain dari delapan itu fi haisil adam, akan hancur. Apa delapan itu? Al arsh, arsh singgasana Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan dari hadis juga bahwa ini yang pertama diciptakan. Semua dalam makan banyak sekali. Ar-Rahman wa alal arsy istawa, Ar-Rahman ini Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy, kan demikian. Yang pertama arsy. Kemudian wal kursi, kursi. Sebab dalam hadis sebutkan permisalannya itu ya dari arsy besarnya itu dengan kursi, ya. Kursi itu seperti gelang yang dilemparkan di padang sahara. Adapun arsy-nya sebesar dari padang sahara itu. Demikian. Sedangkan kursinya itu yang gelang itu. Ini menunjukkan sangat kecil sekali. Demikian juga kita. Berapa lagi? Ya, demikian. Kemudian narun wa jannah, neraka dan surga, tiga dan empat. Yang ketiga adalah neraka, tidak pernah apa? Hancur. Bakok, kekal. Demikian juga surga. Wa ajbun, apa ajbun itu? Tulang ekor. Maksudnya bagaimana? Sebutkan dalam hadis bahwa semua dari jasad kita itu hancur ketika masuk dalam liang kubur, kecuali ajmun, dhanab, yakni tulang ekor. Yang dari situ nanti ketika terjadi tiupan sangkakala yang pertama akan dibangkitkan. Tiupan yang pertama semuanya mati. Kemudian tiupan yang kedua itu mereka dibangkitkan dari kuburan mereka. Maka mereka itu yang sudah menjadi tulang belulang hancur itu nanti tumbuh menjadi manusia lagi. Dari apa? Dari suatu yang tersisa itu apa? Tulang ekor itu. Paham? Ini tulang ekor kita ini. Orang mungkin melihat, mana tidak ada, sudah habis ditelan oleh bumi, tidak tersisa itu, semua jadi tanah. Kita yakin, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, itu ada suatu, walaupun itu kecil sekali. Dari tulang ekor itu, dari ajun ini. Yang dari situlah nanti, yurokab tersusun orang itu menjadi bentuknya semua. Dari tulang itu kemudian nanti dia tumbuh menjadi manusia lagi. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, warwah, ruh. Ruh kita tidak akan mati. Ketika dia masuk dalam alam kubur, ketika dia mati masuk alam kubur, dia masih, ya, masya Allah. Adapun orang-orang yang soleh, maka kata enam, tidurlah kamu. Adapun orang-orang yang itu tidak soleh akan dihukum, disiksa di alam kubur. Jadi ruh ini masih hidup terus sampai nanti di padang mahsyar dan sebagainya bersama dengan jasadnya. Kemudian yang ketujuh, kata lauh mahfud, lauh, lembaran-lembaran itu tidak akan hancur. Wal kolam, demikian juga kolam. Yang kedelapan adalah kolam pena. Ini tentang hal ini tadi. Kemudian berikutnya kita membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam atau Amir Al-Mata'ah adalah berikutnya. Qalu, dan ucapan beliau rahimahullah ta'ala, wa qulu muyassarun lima khuliqa lahu, dan segala sesuatu itu muyasar, dimudahkan, lima khuliqalahu, untuk apa yang dia itu diciptakan, telah lewat tadi. Segala sesuatu itu dimudahkan kepada apa yang dia itu diciptakan padanya. Wal a'mal bil khawatim, amalan-amalan itu tergantung dari akhirnya. Oleh karena itu kita hendaknya berdoa untuk mendapatkan husnul khatimah, akhir yang bagus. Dengan kita sebutkan di antara tanda-tanda husnul khatimah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ ada hadis di dalam Sahih Bukhari, ya. Demikian juga Imam Muslim. Ini lafaznya lafaz Imam Bukhari. Di situ ada tambahan innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Walaupun dari sini diperbincang oleh para ulama, tapi seperti Imam Bukhari di sini. Dan benar bahwa amalan itu tergantung dari amalan dari akhirnya. Amalan itu tergantung dari akhirnya. Wa sa'idu man sa'ida bi qada'illah. Orang yang berbahagia adalah orang yang berbahagia dengan qada', keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syaqiyyu man syaqiya bi qada'illah. Dan orang yang celaka, dan kecelakaan itu adalah untuk orang yang di itu celaka dengan qada', takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari apa yang disebut oleh Imam At-Tuhawi rahimahullah ini menunjukkan bahwa amalan itu adalah dinilai dari akhirnya. Di situ ada hadis yang masyhur sama Imam Nawawi juga di Arba'in An-Nawawi ya. Demikian juga ya dari sahabat yang bermacam-macam. Adapun di dalam Arba'in An-Nawawi itu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan di sini di antara hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, hadis Bukhari dan Muslim. Inna rajul, sungguhnya Nabi SAW beliau mengatakan, inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah. Sungguhnya seorang itu beramal dengan amalan penghuni surga. Ketika disebutkan, inna hadakum yajma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma 'alaqatan misla dzalik thumma mudghatan misla dzalik. Ini semasyhur itu. Jadi satu yang masuk dari anhu. Sungguhnya kalian itu dikumpulkan di pertubuhnya 40 hari nutfah, kemudian 40 hari alaqah, ya, kemudian mudghah 120 hari. Dari situlah pendapat yang benar bahwa kalau sudah lebih dari 120 hari sudah ditiupkan roh, kemudian dia mati umpamanya kekuburan, maka dianjurkan untuk memberikan akikah. karena sudah ditiupkan ruh. Kalau kurang dari itu tidak. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, wayusalu ilail malak, kemudian diutus di situ malaikat, wayuktabu bi arba'ati kalimat, dikat bi rizkihi wa ajali wa amli wa syarun au sa'idun. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, inna hadakum, semuanya salah seorang kalian, layak malu bi amali ahli jannah, beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dirak, sampai antara dia dengan surga itu tinggal satu dirak, satu hasta, setengah meter. Faiz bibu alil kitab, dia didauli dengan kitab, takdir. Banyak malu bi amali ahli nar, kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka, faiz buluha, kemudian masuk dalam neraka. Demikian juga sebaliknya dari orang yang itu beramal dengan amalan penghuni neraka. Disebutkan dalam hadis yang menjelaskan bahwa orang ini, ya, ternyata melakukan amalan yang dohirnya itu baik. Disebutkan dalam riwayat Sal bin Sa'ad As-Sa'idi, oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah bima yabdu linnas. Ini yang membuat menjadi jelas permasalahannya. Sesungguhnya seorang itu beramal dengan amalan penghuni surga, bima yabdu linnas, yang tampak di hadapan manusia. Oh, masya Allah, dia selalu beramal baik terus, yang tampak, ya, ternyata dia melakukan apa, niat yang jelek. Sebutkan waktu itu ada seorang yang berperang bersama dengan Nabi SAW, kemudian dia bunuh diri. Kemudian Nabi menyebutkan di sini. Ya, jadi orang ini beramal dengan penghuni amalan penghuni surga, bima yabdu, terhadap apa-apa yang tampak linnas di hadapan manusia. Ibnu Hajar, ini Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika beliau menyebutkan hadis ini di Jamul Ulum Al-Hikam, ya, di sini beliau menyebutkan di sini kenapa dia sampai seperti itu? Ini menunjukkan apa? Tentang bahayanya dasisah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati dari niat-niat yang jelek, bahaya. Niat yang jelek itu bahaya. Ketika akhir hidupnya ditutup dengan kejelekan. Paham? Oleh karena itu berhati-hati tentang niat-niat yang jelek. Antara dia dengan surga tinggal satu hasta saja, dirok saja, setengah meter saja, atau sekitar itu. Tetapi apa? Tapi karena niat dia yang jelek itu, yang tampak manusia bagus padahal niatnya jelek, maka kemudian dia masuk dalam neraka. Demikian. Wah, dari situ menunjukkan seorang yang memperhatikan tentang masalah niat, karena niat itu mengaruhi dari akhir kehidupan dia. Disebutkan di sini beberapa hadis yang menyebutkan tentang tanda-tanda husnul khatimah. Yang jelas, ya, yang kita ketahui di dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim, tentang orang-orang yang mati syahid dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada lima. Kan demikian. Ini bisa ditulis. Ya, ciri-ciri dari husnul khatimah di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis oleh Imam Bukhari di kitab Al-Jihad, hadis nomor 2829. Ini jelas, ini husnul khatimah, lima jenis manusia ini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asyhadu khamsah, orang mati syahid itu ada lima. Saya ditulis, ini husnul khatimah yang disebutkan di sini, lima ini. Apa itu? Al-mat'un, orang yang mati karena sebab ta'un. Ta'un itu wabah. Sekarang corona ta'un atau enggak, alam, kita lebih condong itu bukan ta'un, itu wabah. Ta'un itu wabah khusus. Orang yang mati mendapatkan ya, ini pahala mati syahid. Banyak ulama juga berpendapat corona ini juga ta'un, tapi kita lebih condong itu tidak termasuk ta'un. Jadi orang yang mati syahid adalah yang mati karena ta'un. Panjang lebar tentang masalah tahun ini. Kalau ada tahun, kita tidak boleh masuk ke tempat tersebut dan tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian maktun, yang kedua, orang yang mati karena sakit perut. Ibu yang melahirkan, ya, meninggal karena dia melahirkan, itu maktun. Atau secara umum mati karena sakit perut. Wal ghoriq, orang yang tenggelam. Yang ketiga. Kemudian apa? Wasaibul hadam, orang yang mati karena hadam, kena runtuhan, runtuhan batu, runtuhan rumah. Saya bin Bas berpendapat orang yang kecelakaan, tertabrak, itu termasuk ini juga. Seperti orang yang kejatuhan rumah juga kan itu. Asalnya ini tadi orang yang dia itu kena runtuhan. Kemudian yang kelima, asyhadu bisabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari menyebutkan asyhadah sab'un siwal qatl. Orang mati syahid ada 7 selain dari qatl. Di situ ada hadis yang lain. Apa itu? Jelas hadis sahih. Man qatala duna mali bahwa syahid. Berikutnya orang-orang yang terhadap sunnah khotimah bahkan mendapatkan pahala syahid itu Nabi mengatakan barang siapa man kutila, barang siapa terbunuh, dibunuh karena membela hartanya. Dia mau dirampok, kemudian dia membela harta yang dia miliki, jiwanya juga dia mati, insyaallah mati syahid. Nabi mengatakan bahwa syahid itu. Kemudian juga di situ ada riwayat yang lain. Ya man kutila duna matila matihi bahwa syahid. Seorang yang dibunuh karena dia didolimi juga demikian. Demikian juga man mata murabiton, orang yang meninggal karena berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian. Kemudian mereka menyebutkan yang paling mulia adalah orang mati syahid. Karena apa? Karena perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwa mati syahid ini terbagi menjadi 2. Dari hadis tadi yang disebutkan itu, maka diambil hukum oleh para ulama bahwa mati syahid ada 2. Anna syuhada kisman. Saya ditulis, orang mati syahid ada 2. Soalnya yang menajar di sini halaman 55. Jadi yang ke-6. Ini beliau menyebutkan yang pertama, orang yang syahid, syahidul dunia, orang yang syahid di dunia. Yang kedua, wa syahidul akhirah, orang yang syahid di akhirat. Yaitu siapa? Orang yang syahid di dunia demikian juga akhirat, yaitu orang yang di itu meninggal di medan tempur. Maka dia syahid dunia demikian juga akhirat. Syahid dunia yaitu dia tidak apa? Dia tidak dimandikan, demikian juga tidak dikafani, ya. Di akhirat juga nanti dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tadi selain dari mati syahid yang 4 tadi, maka dia itu syahid akhirat. Orang yang dia itu meninggal karena melahirkan, maka dia tetap dimandikan, demikian juga dikafani. Walaupun dia mendapatkan keutamaan syahid akhirat, demikian. Kemudian juga disebutkan yang dia itu syahid ya. Dunia saja. Yaitu apa? Orang yang meninggal di medan tempur tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahasa diniyah, rusaknya niat, ya, demikian. Jadi dia mungkin tidak dimandikan, tidak dikafani. Tetapi dia apa? Bukan seorang yang muslim. Ya, ikut bertempur tapi bukan karena apa? Bukan karena keislaman. Demikian juga. Kemudian kenapa dikatakan dia itu mati syahid? Sukan lebih najar itu lifa bisa babi tasmiyati syahid syahidan, orang mati syahid dijuluki syahid. Kenapa? Sebagian mengatakan li'anahu hayyun, karena dia itu hidup. Bahkan arwahum syahidah au hadirah, seakan-akan arwahnya itu syahid, jadi menyaksikan. Oleh karena itu dikatakan syahid karena apa? arwahnya itu hidup sehingga dia menyaksikan. Sebagian mengatakan kenapa dikatakan orang itu orang yang syahid, karena Allah demikian juga malaikatnya menyaksikan dia itu sebagai penghuni surga. Demikian ya, Allah wa malaikatahu yasyhaduna lahu bil jannah, menyaksikan dia itu adalah penghuni surga. Sebagian mengatakan bahwa dia ketika meninggal itu dia menyaksikan keluar rohnya itu ya terhadap apa yang Allah sediakan dari karomah. Demikian. Sebagian mengatakan dia itu bersaksi bahwa dia mendapatkan keamanan dari api neraka. Demikian juga pendapat yang lain, li'an dal malaikat tasyhadu lahu bi husnil khatimah, karena malaikat menyaksikan dia itu mendapatkan husnul khatimah. Ini dan ucapan pendapat yang lain masih banyak. Ini yang pertama, ya, yang di situ ada 5 jenis atau 6 tadi yang mendapatkan keutamaan mati syahid, berarti husnul khatimah. Di situ ada hadis lagi disebutkan hadis Abu Inabah radhiyallahu anhu, Usman Imam Ahmad, hadis sahih bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, bisa ditulis berikutnya, idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah berkehendak terhadap hambanya itu kebaikan, asalahu, asal itu dari maknanya madu, asalahu, maka dia diasalkan. Kila, maka ditanya Nabi SAW, wa ma asalahu, apa makna asalahu? Qala, yaftahullahu lahu amalan sholihan. Allah bukakan, mudahkan untuk dia itu amalan sholeh. Qabla mautihi, sebelum dia meninggal. Tsumma yaqbiduhu alaihi, kemudian Allah mencabutnya atasnya. Ini seorang yang dia itu Allah mudahkan sebelum mati itu dengan amalan soleh, sehingga dia diwafatkan dengan keadaan itu. Ya, demikian itu suatu kebaikan. Mungkin seorang waktu mudanya bermaksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala asalahu, memberikan taufik dia bertobat, melakukan amalan soleh sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini ciri berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala bukakan dia untuk melakukan amalan soleh, untuk bertobat dan sebagainya. Kemudian berikutnya yang ketiga, hadis Abu Bakar Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis dari Imam Hakim radhiyallahu anhu, hadis Nabi SAW beliau mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal la ilaha illallah, maka dia masuk dalam surga. Sebelum dia mati mengucapkan kalimat ini, maka ini tanda dia husnul khatimah, masuk dalam surga. Ya, tidak asing kita kisahnya Abu Zur'ah, ya, Ar-Razi. Sebenarnya mengatakan Ibn Abu Hatim Ar-Razi radhiyallahu ta'ala, ketika dia sakaratul maut, mau sakaratul maut bagaimana, maka murid-muridnya merasa apa? Merasa canggung, bagaimana kita mau mentalkin imam seperti ini, ulama ahlu hadis, gimana cara mentalkin orang-orang yang agung seperti ini, orang yang masya Allah punya ilmu soleh dan sebagainya. Maka diantara muridnya ada yang mempunyai kecerdasan kemandian, dia sebutkan hadis ini tadi, dia sebutkan ya suku sanad, dia menyampaikan sanad, tapi sengaja dia salahkan. Yang namanya hafid kan tahu arahnya sanad itu, rawi-rawinya itu akan menuju kepada hadis Abdul bin Mas'ud ini. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dia sebutkan di situ hadasana Abdul Hamid, hadasana bulan-bulan, sebelum sampai kepada Abdul bin Mas'ud dia salah, sengaja disalahkan. Maka langsung ya Imam Abu Hatim ini membuka matanya. Ketika mau sakaratul maut ini, ya, membenarkan ucapan muridnya ini. Lah tidak, bal kemudian disebutkan sanad secara lengkap. Ada sana bulan-bulan sampai anak Abdul Masud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan dia sakit ini, mau meninggal. Kemudian teruskan sanad tadi, kemudian disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, belum selesai dia mati. Belum selesai dia melanjutkan dakhul jannah, dia meninggal. Berarti otomatis apa? Otomatis dia membaca kalimat tadi. Ya, karena ini kecerdasan kepandaian muridnya yang tadi. Ada kan sungkan orang mementalkin orang yang mulia kan sungkan. Sebutkan ada saja ini. Dia sambungkan, kemudian menyebutkan lagi. Kemudian berikutnya yang ketiga. Yang keempat. Hadis Buraidah radhiyallahu anhu Ibnu Husayb semua lima Ahmad. Berikutnya yang keempat hadis Buraidah. Apa itu? Mautul mu'min bi arqil jabin. Kematian seorang mukmin itu dengan arok, keringat yang ada di jabin, di dahinya. Kalau seorang meninggal kemudian keluar keringat di batoknya, di dahinya itu, insya Allah itu tanda husnul khatimah, tanda dari kebaikan dia. Keluar keringat di sini, demikian. Kemudian berikutnya yang kelima, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sumadhi Imam At-Tirmidzi. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan di sini Sahih Al Albani, rahmatullahi alaih, "Ma min muslim yamut, ma min muslim yamutu." Tidaklah dari seorang muslim yang meninggal yaum au lailah Jum'ah, hari Jumat atau malam Jumat, seorang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, illa waqahu Allah min fitnatil qabr, kecuali Allah lindungi dia dari fitnah kubur, kecuali Allah selamatkan dia dari fitnah cobaan yang ada di kubur itu. Jadi orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Di situ ada hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan ketika menyampaikan hadis itu menangis Utsman radhiyallahu anhu. Dimasukkan ke, ketika dia mengikuti jenazah mau dimasukkan ke liang kubur, dia menyebutkan hadis itu sampai dia menangis. Ya, beliau menyebutkan hadis Nabi SAW sampai itu Nabi SAW yaqul, "Innal qabr awwalu manazili akhirah, faman naja minha fama ba'dahu aysar minha." Sungguhnya alam kubur itu adalah awal dari rentetan hari kiamat. Awal dari kita masuk alam, yakni alam hari kiamat itu alam barzah, itu adalah alam kubur. Barang siapa yang selamat di alam kubur, setelahnya mudah. Barang siapa yang dia itu sulit di alam kubur, setelahnya sulit lagi. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang selamat di alam kubur, demikian juga hadis tadi, ya, yaitu tanda-tanda kan meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, Allah lindungi dia dari fitnah kubur. Kalau selama di situ, setelahnya lebih mudah. Jadi demikian, ini hadis yang berkaitan dengan usul khatimah. Setelah kita cukupkan, kita baca secara nabawiyah.